Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fusul fi ikhtisari siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada yakni tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kita akan masuk pada fasal berikutnya di halaman 76. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala faslun istiqraruhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Madinah. Fasal menetapnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Madinah. Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Quba'a ayyaman. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tinggal di Quba selama beberapa hari. Jadi sebelum beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke kota Madinah, beliau singgah di Quba. Waqila, dan ada di antara ahli tarikh yang menyebutkan arba'ata asyara yauman, bahwa beliau tinggal di Quba selama 14 hari. Wa assasa masjid Quba, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam meletakkan pondasi Masjid Quba. Tsumma raqiba bi amrillahi ta'ala, kemudian beliau pun melanjutkan perjalanan menuju Madinah atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah beliau meninggalkan Quba kecuali setelah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adrakathu al-jum'atu fi bani Salim ibn Auf. Dan al-jum'ah, yani hari Jum'at, ya, yani beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati hari Jum'at ketika sampai di bani Salim ibn Auf. Jadi beliau sampai di pemukiman Bani Salim di hari Jumat. Wa sallaha fil masjidil ladzi fi batni wadi Ranun. Dan beliau pun di sana melaksanakan salat Jumat di masjid yang berada di perut lembah Ranun. Di talik disebutkan huwa wadin bainal madinati wa masjid Quba, di mana wadi Ranun adalah lembah yang posisinya berada antara Madinah dan Masjid Quba. Kemudian waragiba ilaihi ahlu tilkad dar an yanzila alaihim, di mana penduduk dari wilayah tersebut sangat berharap agar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ia singgah di tempat mereka. Ia tidak hanya sekedar melaksanakan salat Jumat di tempat tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan, yakni tunggangan beliau, ya, untuk berjalan karena sungguhnya dia diperintah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya untuk berjalan ataupun berhenti. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falam tazal naqatuhu sa'iratan bih, maka tunggangan beliau, yakni unta yang beliau naiki, itu terus menerus, ya, sa'irah, ya, berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi di atas punggung unta tadi. La tamurru bid-dari min duril ansar illa ragibu ilaihi fin nuzuli alaihim. Di mana tidaklah unta beliau sallallahu alaihi wasallam melewati, ya, satu pemukiman dari pemukiman Ansar kecuali mereka sangat-sangat berharap untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam singgah di tempat mereka. Fayaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, beliau berkata kepada mereka, da'uha fa innaha ma'murah. Ya, biarkan dia, yakni unta itu berjalan karena sungguhnya dia diperintah. Kata beliau selanjutnya, falamma ja'at mawdi'a masjidihi al-yawma barakat. Ketika unta tersebut tiba di tempat masjid beliau, ya, di hari ini, yakni yang sekarang berdiri Masjid Nabawi, maka unta itu pun barakat, yakni menderum, berhenti. Ya, istilahnya apa? Kalau duduknya unta di sini buruk, ya, ya buruk. Dia berhenti di situ, menderum. Walam yanzil anha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak turun dari untanya. Hatta nahadat wasarat qalilan. Hingga unta tersebut bangkit kembali, ya, setelah menderum. Kemudian berjalan sedikit. Summa iltafatat waraja'at. Kemudian unta itu pun menengok dan kembali. Ya, kembali. Fabarakat fi mawdi'ihal awwal. Kemudian dia pun berhenti dan menderum di tempat pertama kali, ya, unta tersebut menderum. Fanazala anha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun turun dari unta tunggangannya tersebut. Wa dzalika fi dari Bani Najjar. Di mana tempat menderumnya unta tersebut di pemukiman Bani Najjar. Kemudian fahamala Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu rahla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila manzilihi. Kemudian Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, beliau membawa ini perbekalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila manzilihi, ya, ke rumah beliau, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, untuk sementara waktu, ya, tinggal di rumah sahabat yang mulia Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Ayyub beliau memiliki rumah yang dua lantai begitu. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Abu Ayyub untuk beliau menempati lantai bawah. Ya, sehingga siapa saja di kalangan para sahabat yang ingin menemui beliau ini lebih mudah tanpa mengganggu tuan rumah. Dan ini, ya, tentu sebuah kebahagiaan, ya, bagi Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, di mana rumah beliau menjadi tempat persinggahan, ya, semulia-mulia makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ashtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudi al-masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, membeli tanah yang kemudian kedepannya menjadi tempat, yakni masjid beliau, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana mirbadan liyatimaini. Dan adalah ketika itu masih berupa mirbadan, disebutkan di dalam ta'liq mirbad maudi'ut tajfifit tamar, ini tempat untuk mengeringkan kurma, milik yatimaini, dua orang anak yatim. Dan di sebagian kitab tarikh disebutkan bahwa di bagian dari tempat tersebut ada, yakni kuburan jahiliyah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, ya, menggali, ya, kuburan tersebut dan memindahkan, ya, jenazah ataupun mayat-mayat yang masih tersisa di situ. Kemudian wabanahu masjidan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, membangun masjid tersebut, ya, tentunya bersama dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fahuwa masjiduhul an, dan itulah, yakni masjid beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sekarang, ya, kita bisa melihat yang tentunya sudah, ya, banyak perubahan dari keadaan maupun, ya, ukurannya dibandingkan dengan yang ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membangunnya. Karena sudah mengalami sekian kali pelebaran. Dan masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di masa itu, ya, beratapkan pelepah kurma yang kalau terjadi hujan maka air itu, ya, tembus ke bawahnya. Dan termasuk kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh di malam yang terjadi di malam itu, ya, Lailatul Qadar, beliau sujud, ya, di tanah dalam keadaan, yakni tanah yang basah bercampur dengan air itu masih, ya, menempel di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabana li ali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hujaran ila janibihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangun untuk keluarga beliau ini, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni, ya, bilik-bilik atau kamar-kamar yang itu ya menjadi rumah ya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang posisinya di sisi-sisi masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan pembangunan masjid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian dari fasal ini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang luhuku Aliin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani bergabungnya Ali, menyusulnya Ali ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa amma Aliun radhiyallahu anhu. Adapun Ali radhiyallahu taala anhu, faqama bi Makkah raithama adda an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-wada'i allati kanat indahu wa ghairu dhalika thumma lahika bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun Ali radhiyallahu an, maka beliau masih tetap tinggal di Makkah sampai beliau adda, ya, menunaikan apa yang menjadi pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan wada'i, yakni titipan-titipan yang dititipkan oleh ahlu Makkah ketika itu. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ya, sudah disinggung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa hal yang aneh ya pada mereka penduduk Makkah bersamaan pengingkaran mereka pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tuduhan. Namun di sisi yang lain mereka masih tetap mempercayakan ya barang-barang yang menurut mereka barang-barang berharga yang dikhawatirkan hilangnya untuk dititip kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal yang sangat aneh, sangat janggal. Bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah khianat terhadap manusia kemudian mengada-ada ya dengan suatu perkara yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan yang lainnya hingga kemudian beliau Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an menyusul ya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hijrah ke Madinah. Kemudian kita masuk fasal berikutnya. Faslun muwada'atul yahudi wal mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar wa fardhuz zakati. Fasal berikutnya tentang upaya perjanjian ya dengan orang-orang Yahudi, demikian juga ya mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar, serta fasal tentang kewajiban zakat. Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bil Madinah min al Yahudi wa kataba bidzalika kitaban wa aslama habruhum Abdullah ibn Sallam radhiyallahu ta'ala anhu wa kafaru 'ammatuhum wa kanu ثلاثة قبائل الأول أو الأولى القبيلة الأولى بنو قينقاع، الثانية وبنو النضير، الثالثة وبنو قريظة. كتيما بن كثير رحمه الله Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membuat perjanjian dengan siapa yang tinggal di Madinah dari kalangan Yahudi, dan Kita mengetahui bahwa Yahudi mereka melakukan perpindahan yang besar-besaran ke Madinah, dan mereka jika terjadi perselisihan ya dengan bangsa Arab dari penduduk Yatsrib, mereka sering mengancam bahwa kami akan merangi kalian di saat munculnya nabi terakhir ya bersama dengan nabi tersebut. Ini yang sering diancamkan ya oleh orang-orang Yahudi kepada bangsa Arab yang tinggal di Yatsrib, yakni ya Aus dan Khazraj. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, kemudian beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi tersebut. Wa kataba bidzalika kitaban. Dan beliau ya menulis atas perjanjian tersebut ya sebuah yakni kitab, yakni surat kesepakatan perjanjian. Kemudian wa aslama habruhum, di mana ketika itu tokoh mereka, ulama mereka, ini Abdullah ibn Salam masuk Islam. Dan satu ungkapan yang diungkapkan oleh Abdullah ibn Salam pertama kali melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya beliau nyatakan dari wajah tersebut tidak nampak ya sedikit pun kedustaan. Kemudian beliau yakni Abdullah ibn Salam ya, yang beliau ini adalah putra dari tokoh utama Yahudi yang oleh mereka dikatakan sebagai orang terbaik dari orang terbaik mereka, atau orang terbaik dari putra ya orang terbaik mereka. Kemudian bagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, Abdullah ibn Salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian menyatakan, ya Rasulullah, innal yahuda qaum baht, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang pendusta. Jika mereka ditanya tentang aku, mereka pasti akan mengatakan orang terbaik, putra dari orang terbaik kami. Namun jika mereka mengetahui bahwa aku masuk ke Islam, niscaya mereka akan mengatakan bahwa Abdullah ibn Salam adalah orang paling jelek ya, putra dari orang paling jelek kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada mereka, ini orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul tersebut. Nah, yang menanyakan, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah ibn Salam? Kata mereka, dia adalah orang terbaik kami, putra dari orang terbaik kami. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seandainya dia masuk Islam? Kata mereka, tidak mungkin, mustahil ya dia masuk Islam. Ketika itu muncullah ya Abdullah ibn Salam dan menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka serentak ya orang-orang Yahudi mengatakan, dia adalah orang paling jelek dari kami, putra dari orang paling jelek kami. Ini ya keadaan Yahudi seperti itu. Dan jika kita melihat dalam perjalanan sejarah dari kalangan Ahlul Kitab ya, yang lebih banyak masuk ke dalam Islam adalah orang-orang Nasrani. Ya, bersamaan kalau ditinjau dari si ilmu mereka ya tentang nabi yang akan diutus, justru orang-orang Yahudi lebih berilmu. ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa kaum atau orang-orang Yahudi adalah kaum pembangkang, ya, di mana ilmu yang ada pada mereka tidak menjadi ilmu yang bermanfaat, justru, ya, mereka menjadi orang yang sesat, bahkan kesesatan di atas ilmu al-maghdub alaihim. Dikatakan di sini oleh Imam Al-Katsir, wa kafaru 'ammatuhum, adapun ya keumuman mereka justru ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana mereka yang tinggal di Madinah ada tiga kabilah. Banu Qainuqa, Banu Nadhir, dan Banu Quraidah. Kemudian kata beliau senangnya, wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan fulan dari kalangan muhajirin, ya, menjadi saudara fulan dari kalangan ansar. Fakanu yatawarasuna bihadzal ikha fi ibtida'il Islam irsan muqaddaman 'alal qarabah. Dan mereka ketika itu, ya, dengan penetapan persaudaraan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam, saling mewarisi dengan irsan muqaddaman, yakni pewarisan yang lebih didahulukan alal qarabah dibandingkan karena hubungan kekerabatan. Kecintaan mereka kaum Ansar, ya, kepada muhajirin demikian tinggi. Sampai-sampai di antara mereka yang dipersaudarakan yang memiliki istri lebih dari satu. Ya, saking cintanya kepada saudaranya di kalangan muhajirin, ditawarkan, ya, mana yang disukai dari salah satu di antara istrinya, ya, untuk dinikahkan. Jadi kecintaan yang luar biasa dari kaum Ansar, ya, kepada saudara-saudara mereka muhajirin. Kemudian wa faradallahu subhanahu wa ta'ala idzaka zakata rifqan bi fuqara'il muhajirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ketika itu zakat sebagai suatu bentuk kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum-kaum, yakni kaum fuqara dari kalangan muhajirin. Wa kadza dzakara Ibnu Hajjam fi hadza at-tarikh. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hazm pada tarikh, yakni pada kitab beliau, ya, Jawami'us Sirah karya Imam Ibnu Hazm. Jadi di saat itu, ya, pada kondisi awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan syariat zakat, ya, dengan penetapan ketentuan-ketentuannya. Adapun, ya, ayat yang turun tentang perintah zakat di masa Makkiyah, maka yang dimaksud adalah sedekah secara umum. Waqad qala ba'dul huffaz min ulama'il hadis, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan sebagian dari huffaz dari kalangan ulama hadis, ya, ada yang berkata, innahu a'yahu fardhu zakati mata kana. Sesungguhnya hal yang yakni melelahkan. Jadi dalam hal penelitian kapan kewajiban zakat itu ditetapkan. Ya, jadi secara persisnya waktunya. Hanya-hanya di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, menyebutkan yakni bahwa kewajiban tersebut turun di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tanpa penyebutan tahun keberapa. Ini terkait dengan fasal yakni perjanjian damai dengan kaum Yahudi, demikian juga mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, di mana ini di awal-awal hijrah. Demikian pula kewajiban zakat. Kita masuk pada fasal berikutnya. Faslun fardul jihad. Fasal terkait dengan kewajiban jihad. Jihad bimakna al-qital. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa lamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah baina azhuril ansar wa takaffalu bi nasrihi wa man'ihi min al-aswadi wal ahmar ramathum al-arabu qatibatan an qausin wahidah wa ta'arradu lahum min kulli janibin. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah di tengah kaum Ansar, di mana mereka memberikan jaminan pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perlindungan kepada beliau dari al-Aswad wal Ahmar, yakni dari bangsa ya yang berkulit hitam ataupun merah, artinya dari seluruh ya pihak yang akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bangsa Arab qatibatan ya seluruhnya mereka ya mengarahkan senjata mereka, digambarkan di sini dengan yani busur. Yani mereka mengarahkan anak panah mereka dari satu busur. Maksudnya mereka bersatu padu ya bangsa Arab untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kaum Ansar yang menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'arradu lahum min kulli janibin, dan mereka ya berupaya untuk mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya min kulli janib, dari setiap sisi. Wa kana Allah subhanahu qad adzina lil muslimina fil jihad fi suratil hajj. Dan adalah ketika itu, di saat kondisi demikian, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetap di Madinah, dan di saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan dengan dukungan dari kaum Ansar. Di saat itu sudah berdiri negeri Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi kaum muslimin untuk berjihad, mengangkat senjata. Fi suratil hajj, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj. Wahiyya makiyyatun, di mana surat Al-Hajj ini surat makiyyah. Pada ta'liq nanti akan ada pembahasan tentang ini. Kita baca dulu pada matannya. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi itu, yakni kaum muslimin, bi annahum zulimu, bahasanya mereka telah dizalimi. Yani telah diizinkan untuk berperang. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar sangat mampu untuk menolong, untuk membela mereka. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, thumma lamma saru fil madinah wa sarat lahum syaukatun wa adudun kataballahu alaihimul jihada. Kemudian ketika mereka sudah tinggal di Madinah dan kekuatan sudah dimiliki oleh mereka, syaukah ini kekuatan telah dimiliki oleh mereka, wa adudun demikian juga penolong, ya, mereka sudah memiliki penolong-penolong, kataballahu alaihimul jihad, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan syariat jihad kepada mereka. Kama qala Allah ta'ala fi suratil Baqarah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas diri kalian untuk berperang, sedangkan perang itu sesuatu yang tidak disukai oleh kalian. Karena kaum manusia yang tergambar pada mereka, kalau perang itu berujung kematian, dan kematian sesuatu yang secara umum tidak disukai oleh, ya, manusia, bahkan hewan pun demikian. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, wa asa an takrahu syai'a, bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, pada sesuatu itu menjadi kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu menjadi jelek bagi kalian. Ya, kaitannya dengan jihad, bisa jadi sesuatu ini, yakni syariat jihad ini, sesuatu yang tidak kalian sukai, padahal ini menjadi kebaikan bagi kalian. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Al-Fawaid, beliau mengupas faidah, ya, yang terkandung dalam ayat yang mulia ini, termasuk diantara, ya, buah dari jihad fi sabilillah selain Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, yakni sebagian dari kaum muslimin mendapatkan syahadah, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang dengan itu mengobati sakit yang ada pada hati mereka, yakni sakit atas penindasan orang-orang kufar, yang ini akan terobati dengan jihad fi sabilillah. Dan sebaliknya dikatakan di sini, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kalian mencintai sesuatu, yakni tidak berangkat untuk jihad, padahal sungguhnya hal yang demikian menjadi keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui sedangkan kalian tidaklah mengetahui. Disebutkan pada ta'liq bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau berkata, waqad qalat ta'ifatun, bahas kelompok di kalangan para ulama telah berkata, inna hadal izna kana bi makkata wassuratu makkiyatun. Sebagian ulama berkata bahwa izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum muslimin berperang, jadi tahapan terkait dengan jihad ini, ketika kaum muslimin dalam kondisi lemah di Makkah, mereka dilarang untuk mengangkat senjata. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, datang seorang sahabat yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan mengangkat senjata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bal antum qaumun tasta'jilun, Bahkan kalian ini kaum yang terburu-buru. Ya. Jadi pada kondisi lemah kaum muslimin dilarang untuk mengangkat senjata karena justru akan membawa keburukan kepada mereka. Kemudian tahap berikutnya tahap izin, sebagaimana pada ayat dalam surat Al-Hajj. Ya, kemudian tahap berikutnya perintah, sebagaimana yang disebutkan di sini dalam surat Al-Baqarah. Kata sebagian ahlul ilm bahwa izin tersebut turun di Makkah. Wasurah dan surat Al-Hajj ini surat Makkiyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza ghalatun, dan ini adalah ya pendapat yang keliru li wujuh, berdasarkan sisi-sisi berikut ini. Ahaduha, salah satunya, annallaha lam ya'zan bi Makkah lahum fil qital, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kepada kaum muslimin di Makkah untuk berperang. Wala kana lahum syaukatun yatamakkanuna biha minal qitali bi Makkah, di mana pada kondisi itu mereka belum memiliki kekuatan yang memungkinkan untuk mereka berperang di Makkah. Ini alasan pertama. Asani yang kedua, anna siyaqal ayah yadullu ala annal idna ba'dal hijrah. Bahwa konteks ayat itu, ya, itu menunjukkan bahwa izin tersebut setelah hijrah. Setelah Nabi SAW hijrah. Ya, wa ikhrajihim min diyarihim, dan setelah pengusiran mereka dari rumah-rumah mereka, dari tempat tinggal mereka di Makkah. Fa innahu qala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ini dalam surat Al-Hajj tersebut. Allah menyatakan alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, di situ kurang hak. Illa ay yakulu rabbunallah. Orang-orang yang mereka telah diusir dari tempat-tempat tinggal mereka tanpa alasan yang dibenarkan, kecuali karena mereka semata yakni mengucapkan Rabb kami adalah Allah, karena keimanan mereka itu yang menjadikan mereka diusir. Wa ulai humul muhajirun, dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum muhajirin. Jadi mereka telah diusir, artinya telah pindah dari ya dari Makkah, bukan ketika mereka masih di Makkah. Asa di sisi yang ketiga, qauluhu ta'ala hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ayat ini, ayat dalam surat Al-Hajj, yakni dua orang yang khasman, yakni yang bersengketa, ikhtasamu, yang mereka bersengketa fi rabbihim, terkait dengan Rabb mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim, nazalat fil ladzina tabaruzu yauma badrin minal fariqaini. Di mana yang dimaksud dalam ayat ini ada terkait dengan orang-orang yang melakukan mubarazah. Mubarazah itu artinya perang tanding, satu lawan satu. Di mana ini kejadiannya adalah pada perang Badar. Ya, dari dua kelompok tersebut, ini kelompok muslimin dan kelompok orang-orang musyrikin. Kemudian Ar-Rabi, sisi yang keempat, annahu qad khatabahum fi akhiriha biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka, yakni kaum muslimin, di akhir dari surat tersebut dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wal khitab, kata Imam Ibnu Qayyim, wal khitab bidzalika kullihi madaniyun. Khitab, yakni ada pembicaraan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, seluruhnya ini madani, ya, seluruhnya dalam ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Fa amal khitabu ya ayyuhan nas, adapun khitab dengan ya ayyuhan nas, fa mushtarakun, maka di situ berserikat, yang artinya bisa jadi itu turun sebelum hijrah ataupun setelah hijrah. Jadi istilah Makkiyah ataupun Madaniyah bukan kepada tempat turunnya, tetapi kepada fasenya, apakah itu terjadi turunnya sebelum hijrah ataukah setelahnya. Ya, sebagai contoh misalnya surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ya, ayat yang ketiga. Kalau saya lihat turunnya di mana? Ya. ketika Rasulullah ya berdiri di Arafah. Ya. Namun ini Madaniyah, ya. Karena turunnya setelah hijrah. Jadi Makkiyah atau Madaniyah bukan kepada tempat turunnya, tetapi fase apakah turun sebelum hijrah ataukah setelahnya. Kemudian al-khamis yang kelima annahu amara fiha bil jihad alladhi ya'umul jihad bil yad wa ghairihi. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala di surah tersebut memerintahkan dengan jihad, yang mana jihad di sini mencakup ya jihad dengan tangan, yaitu dengan senjata, dan dengan selainnya, ya termasuk dengan hujjah, ya dengan Al-Qur'an. Wala raiba annal amra bil jihadil mutlaq innama kana ba'dal hijrah. Tidak diragukan lagi bahasanya perintah jihad yang sifatnya mutlak itu terjadi setelah hijrah. Fa amma jihadul hujjah, adapun jihad dengan hujjah, ya fa amara bihi fi Makkah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengannya ketika Nabi masih di Makkah, biqaulihi sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tuti'il kafirin, maka jangan engkau taati orang-orang kafir itu, wajahidhum bihi, dan jihadilah mereka dengannya, yakni bil Quran, kata Imam Ibnu Qayyim di sini ay bil Quran jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Perintah jihad ini jihad dengan hujjah, dan ini turun ketika di Makkah. Fahadihi suratun makkiyah, di mana Al-Furqan ini ada surat makkiyah, wal jihadu fiha huwa tabligh, dan jihad yang dimaksud di sini adalah tabligh, yakni penyampaian hujjah Al-Qur'anul Karim. Wa jihadul hujjah, yakni dan jihad hujjah. Wa amal jihadul ma'muru bihi fi suratil hajj, adapun jihad yang diperintahkan dalam surat Al-Hajj, yakni pada ayat udhina lilladzina yuqatalu fi annahum zulimu, maka yang dimaksud fayadkhulu fihi al-jihadu bis-sayfi, maka masuk dalam cakupan jihad ini adalah jihad dengan pedang, yakni jihad dengan senjata. Kemudian asa di sisi yang keenam, kata beliau annal hakima ba al-imam hakim rawa fi mustadrakihi, dalam al-mustadraknya beliau telah meriwayatkan min hadisil a'mash, dari hadis al-a'mash an Muslim ya al-Batin an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qala dari Ibn Abbas qala, beliau berkata lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah, qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata akhraju Nabiyahum, mereka telah mengusir Nabi mereka. Ini yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah penduduk Makkah. Akhroju Nabiyahum, mereka telah mengusir Nabi mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, ya kami adalah milik Allah dan kami kepadanya kembali. Kata Abu Bakar, layahlikunna, sungguh-sungguh ya mereka akan binasa. Ini dengan sebab apa? Mengusir Nabi mereka. Fa anzalallahu azza wajal, maka Allahu azza wajal menurunkan firman-Nya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ya, dalam surat Al-Hajj. Wa hiya awwalu ayatin nazalat fil qital, dan ini adalah ayat yang pertama yang turun berkaitan dengan qital, perang dengan senjata. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim wa isnaduhu ala syarti sahihain, wa sanad riwayat ini memenuhi persyaratan as-sahihain. Wa siyaqus surah yadulu ala anna fiha al-maki wal-madani, dan konteks dari surat tersebut menunjukkan bahwa di dalam surat itu ada yang maki dan ada yang madani. Fa inna qissata ilqa'is syaitan fi umniyatir rasuli makiyah. Wallahu alam. Sedangkan kisah yang di dalam surat tersebut, yakni bagaimana syaitan melemparkan pada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ini kisahnya makiyah. Yang di situ ya sampai akhirnya sebagian ya dari mereka yang hijrah ke Habasyah ya kemudian kembali ke Makkah karena ada anggapan ya bahwa orang-orang Makkah telah menerima Islam. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.